katakan cinta waktu kita masih sekolah. Surat pertama dengan kata-kata mesra akhirnya ingin berjumpa. Tanggalnya, tapi sekarang ku lupa tahun berapa. Tapi ingat masih sekolah. Katakan cinta waktu kita masih sekolah. Surat pertama dengan kata-kata mesra akhirnya ingin berjumpa. Tanggalnya, tapi sekarang ku lupa tahun berapa. Tapi ingat masih sekolah.